Ari sugan teh heueuh we nya. Dari bahasa pamajikan ari diganggu batur mah geuning meuni langsung main babu ari. Ya bahasa anak pamajikan ana lapar mah geuning ngajerit. Pisana naon? Sugan teh nya we jawara. Galakuan burao baceo borong ngongong pepe dengkreng jeng polontong boga ilmu tegagok mun sakali ngagaklok buntu batur kabeh coplo mun anak pamajikan ayah nunga hereyan main babuk main hantem mun anak harita kuring ngobrol duaan penting-penting jang oman cek maneh namah nungarana lalaki teh nu jago gelut jeng cadu eleh padahal cek kuring manuk itu teh ngarana banci sabab teu mampu ngalawan hawa nafsu sorangan keningan atuh lain oge lalaki ari ngajalanan hirup tebecus mah komo bari anak pamajikan teka urus daharna bajuna jeng sagalana. Jadi jelas nu ngaranana jelema jago dina rumah tangga mah nya eta nu bisa nyadiakeun beas unggal poe jeung beas teh teu bisa dibeli ku peureup atawa jampe. Pek wae ngelmu mah. Da wajib nyiar ilmu mah. Ngandari urusan dunya mah perlu dunya lain. Kudu bisa ngabedakeun mana keur geuleuh, mana keur hirup. Dari arti lalaki teh, lain kudu jago geuleuh. Kudu jagoan yang ngarepan kanyataan hirup. Sanes kitu jang omah. Kalatuan burao, baceo borong ngongong, pepe deng. Ngobrol paduduan penting-penting jang oman cek manehna mah nu ngaranana lalaki teh nu jago gelut jeung cadu eleh geuningan padahal jelas cek kuring manuk kitu teh ngaranana banci sabab teu mampu ngalawan hawa nafsu sorangan atuh lain oge lalaki ari ngajalanan hirup tebecus mah komo bari anak pamajikan teu kaurus daharna bajuna jeung sagalana. Jadi jelas nu ngaranana jelema jago dina rumah tangga mah nya eta nu bisa nyadiakeun beas unggal poe jeung sing inget beas mah teu bisa meuli ku peureup atawa jampe. Kadang ku artos jang oman. Sakali deui artos.